Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya lagi bersama sahabat saya, Brother Frankie. Beliau sudah 1 tahun ini mulai berhijrah dari perjalanan hidupnya yang dulu. Saya tahu bahwasanya Brother Frankie dulu gaul, gaulnya kelewat gaul, tapi dan sekarang alhamdulillah beliau sudah beranjak hijrah. Dan kita lagi bareng-bareng belajar agama di pesantren Manbaul Huda. Kebetulan kita ada majelis tato, majelis yang di dalamnya adalah teman-teman yang notabene mereka bertato dan sedang memperbaiki diri dalam segi agama. Majelis tato ini ada singkatannya, nggak sekedar majelis tato karena bertato aja, tapi ada singkatannya. Tato adalah taubat total. Jadi dengan tujuan bahwasanya tato hijrah ini ketika kita taubat total, hidup jadi terarah. Brother, bisa nggak nyeritain awalnya dulu tuh perjalanan hidup brother kayak gimana, sampai dengan akhirnya bisa dapat hidayah, bisa berhijrah sampai dengan sekarang? Jadi saya tuh dulu 2010 itu waktu lulus SMA langsung kenal sama yang namanya dunia malam, terus terjerumus sama hal-hal yang ada di dunia malam, bahkan saya sampai ikut jadi pelakunya gitu. Itu berlangsung kalau nggak salah sampai 2015 gitu. Sampai 2015 akhirnya saya hidup normal tapi tidak dalam konteks Islam gitu. Jadi ya cuman biasa aja gitu. Saya udah tinggalin dunia malam tapi hidup tuh biasa-biasa aja gitu. Sampai akhirnya mikir apa ya, mau gini aja gitu atau rekyo wae kalau kata Ustaz gitu. Sampai akhirnya mikir mau dekat sama agama, mau belajar Islam, tapi malu gitu dengan kondisi saya seperti ini gitu kan. Akhirnya itu nggak terlaksana gitu. Saya belajar agama tuh nggak terlaksana, sampai akhirnya saya kenal sama seorang perempuan, saya dekat, akhirnya saya punya niat untuk menikahi dia. Sampai dia cuma bilang ini, kalau kamu mau nikah sama saya, syaratnya cuma satu, kamu belajar sholat. Yang dimana saya saat itu untuk ilmu agama aja saya nggak punya, saya sholat nggak bisa, saya baca-baca nggak bisa, doa-doa ini nggak bisa. Sampai akhirnya dia yang mengajarkan gitu. Dia yang mengajarkan saya sholat, harus sholat seperti apa, bacanya seperti apa gitu kan. Ya sampai akhirnya saya bisa gitu, dan syarat yang dia kasih udah saya penuhin, akhirnya saya menikah. Tapi setelah menikah saya mikir harus, emang cuma sholat aja ya belajar Islam tuh, emang mengenal agama tuh hanya dengan sholat aja gitu. Saya di situ mencari lagi gitu kan, saya harus gimana gitu, saya nggak puas nih dengan sholat aja nih gitu kan. Hijrah saya ini harus total gitu, harus ada kemajuan gitu kan. Akhirnya ya saya ikut sama majelis tato juga gitu kan, terus dengar kajian-kajian juga gitu kan. Ya di situ saya mulai ngerasa untuk saat ini saya sudah sedikit merasa puas gitu, sedikit merasa puas. Mungkin untuk kedepannya kalau saya terus belajar, mungkin ilmu yang saya dapat juga makin tambah gitu kan. Oke, kita flashback ke belakang dulu ya. Dulu waktu terjerumus ke dunia malam deh, apa aja sih yang pernah dilakukan? Wah, separah apa gitu? Banyak. Make lah atau apa? Banyak pisan ya. Saya kalau make enggak gitu ya. Karena orang tua saya pernah bilang, kamu mau nakal silahkan gitu kan, tapi jangan sampai narkoba gitu. Ya saya dunia malam ya cuman saya minum-minum, saya main sama perempuan gitu, segala macem gitu. Dulu pun sempat terjun jadi seorang DJ dengan niatan ya, saya lihat orang-orang DJ ini kok keren gitu. Terus setiap malam ceweknya gonta-ganti ya, gitu kan, banyak cewek gitu kan. Ya disitulah saya rusak di dalam gitu kan. Saya rusak, tapi dulu tuh kayaknya seneng banget gitu, bisa jadi DJ, dilihat orang gitu kan. Jadi dulu mah kayak melakukan sebuah dosa itu kayak yang enteng gitu, enggak ada beban ya. Gitu ya. Enggak ada beban, enak banget lah gitu. Sampai saya tahu ternyata yang enak-enak tuh rata-rata dosa gitu kan. Ya, kata Roma Irama gitu. Yang enak-enak itu haram gitu ya. Kata Roma Irama. Yang enak-enak itu haram gitu kan. Tapi ya semuanya sekarang saya sadar gitu, apa yang saya lakuin dulu tuh oh ternyata salah gitu. Ternyata nikmat dunia nih nggak cuman gitu aja gitu kan. Saya belajar agama, saya tahu nikmat Allah tuh yang kayak gimana gitu. Ternyata saya ditunjukin apa yang baik-baik selama ini, ternyata nikmat dunia tuh ya dekat dengan Allah tuh udah nikmat banget buat saya gitu kan. Dekat dengan agama tuh udah nikmat banget gitu. Jadi kalau saya ambil sedikit kesimpulan, kita bisa rusak karena perempuan. Tapi kita juga bisa bertobat karena perempuan juga, iya. Gitu. Jadi sama halnya seperti saya juga, tahu sendiri brother juga mungkin dulunya saya seperti apa. Iya. Bajingan lah dulunya mah, berandal. Bahkan saya sempat masuk penjara karena menzalimi orang sampai dengan beliau meninggal. Akhirnya begitu di dalam penjara saya merasa waktu itu bertobat, tapi setelah keluar dari penjara mangkrang lagi udah. Jadi pertobatannya hanya tobat sambelnya ya. Iya. Begitu pedesnya hilang, pengen makan lagi, sama kayak begitu. Cuman ketika perjalanan itu makin kesini makin panjang, dengan dosa-dosa yang banyak yang saya lakukan, yang mampu merubah saya, yang mampu memberikan hidayah saya adalah dari istri juga, sama bro. Saya nggak dari istri aja, bahkan saya pernah lihat ibu saya gitu ya. Ya. Saya ngeliat ibu saya makin hari makin tua gitu kan. Ya. Umurnya terus bertambah. Sedangkan apa yang saya kasih buat beliau tuh belum ada gitu. Selama ini dari lulus SMA, saya kuliah pun berantakan gara-gara dunia malam, kayaknya belum bisa bahagiain dia gitu. Ya. Sedangkan saya dicap anak paling nakal dari saudara-saudara saya yang lain. Berapa saudara? Saya 4 saudara. 4 saudara. Ada nomor 4. Saya nomor 3. Oh, nomor 3. Nomor 3 dan paling nakal, paling bangkang di rumah. Akhirnya ya apa ya, latar belakang keluarga saya tuh bukan kasarnya orang yang berkecukupan gitu. Kalau saya mau ngasih ke orang tua saya ya apalagi gitu kan, kalau untuk materi gitu, karena ya beliau udah serba ada, sedangkan saya mau ngasih, berpikir mau ngasih apa nih ya. Akhirnya saya mikir mungkin kalau saya jauh jadi lebih baik, beliau bangga gitu. Saya bisa dekat dengan agama, beliau bisa bangga. Mungkin itu juga jadi faktor kenapa saya harus hijrah gitu. Ya, karena orang tua itu hakikatnya adalah beliau tidak hanya bangga pada kita ketika kita mampu memberikan materi atau mencukupi atau membalas budi secara materi, tapi ketika beliau melihat kita hidupnya terarah, hidup dengan segala macam apa ya, yang kita mengarah ke jalan Allah, mungkin beliau juga sangat-sangat bangga sekali. Karena orang tua itu ketika mereka meninggal, amal ibadahnya terputus. Betul. Tapi yang meneruskan amal ibadahnya adalah mensolehkan anaknya. Makanya ketika kita jadi anak yang soleh, insya Allah ketika orang tua kita meninggal, beliau di surga pun akan terbantu dengan kesolehan kita gitu loh. Terus udah pernah gak kayak minta maaf ke mama, nyuci kaki mama, nyium kakinya, udah pernah belum? Kalau yang sampai sejauh itu belum, cuman kemarin yang pas saya mau nikah, saya bilang semuanya ke orang tua saya minta maaf untuk hal-hal yang terjadi selama ini gitu. Sebelum saya hijrah, saya sering repotin, saya sering bikin khawatir. Ya mungkin dengan maaf nggak cukup, cuman saya nggak bisa gitu ke orang tua tuh minta maaf dengan kata-kata gitu ya. Tapi ya saya perbaiki diri saya aja gitu. Saya ingin beliau lihat saya gitu kan. Mah, anak kamu sekarang, anak mamah udah jauh lebih baik gitu. Anak mamah tuh bukan berandal yang kayak dulu lagi gitu kan. Bukan orang yang hidup di dunia malam lagi gitu. Nanti perlu dicoba, bro. Jadi ketika di rumah, misalnya sekarang tinggal sama mamah, enggak. Sekali waktu datang ke rumah mamah, langsung aja, mah, pengen ngobrol bentar, ajak duduk mamah. Ambil ini aja, air seember gitu kan. Suruh duduk, cuci kakinya, bro. Cuci kakinya, cium kakinya, minta maaf ke mama, minta ridho mama, karena segala sesuatu yang kita perbuat, bahkan mengarah ke kebaikan pun tanpa ridho mama, insya Allah semuanya nggak akan dipermudah oleh Allah. Tapi ketika kita sudah mendapatkan ridho mama, insya Allah jalannya akan lebih enak dijalanin itu. Mau ada yang disampaikan nggak sama mama? Ya paling mau ngasih tahu ke mama tuh, ya mah, Renggi sekarang tuh udah nggak pernah lagi lah nyentuh dunia malam gitu. Walaupun mama pernah dengar Renggi masih suka main, ya Renggi main tuh sekarang main ke pengajian gitu kan, mainnya ya ke tempat kajian-kajian gitu, nggak ke dunia malam lagi gitu kan. Ya Frankie cuma mau bilang ke mama, Frankie minta maaf sama mama selama ini benar-benar ngecewain, benar-benar ngebangkang gitu. Tapi Frankie bakal buktiin dengan hijrahnya Frankie sekarang, Frankie bisa jauh jadi lebih baik dan bakal bisa ngebanggain mama gitu. Walaupun Frankie belum bisa ngasih banyak intinya itu. Jadi kalau menurut saya, kita membalas budi ke orang tua itu tidak selalu harus dengan materi. Dengan kita sudah berkecukupan, terus orang tua pengen apa kita cukupi, bukan hanya itu. Tapi dengan perubahan hidup kita yang mengarah ke yang lebih baik, dengan perubahan kita yang menuju sesuatu yang jauh lebih mulia, insya Allah orang tua juga sudah merasa bangga dengan apa yang dibesarkan selama ini. Karena sejatinya orang tua itu tidak mengharapkan imbalan apapun pada anaknya, kecuali anak yang soleh dan soleha. Karena hanya itu bekal yang mengantar mereka ketika mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu hal yang saya ambil pelajarannya dari Brother Frankie adalah ketika seseorang itu pernah terjerumus dalam lembah hitam, dalam segala macam perbuatan dosa ataupun yang nggak benar, semua ada masanya. Semua ada masa di mana seseorang itu mendapatkan penyadaran, mendapatkan hidayah, lalu dia tergugah hatinya untuk kembali ke jalan Allah. Sangat-sangat beruntung bagi orang-orang yang diberi hidayah dan dia sempat untuk kembali ke jalan Allah, daripada orang yang belum sempat untuk berubah tapi sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Auzubillahimin. Brother, mungkin sosok seorang istri buat brother tuh gimana sih? Sosok seorang istri ya? Mungkin kalau buat saya, karena dia yang bikin saya harus mengenal agama gitu ya. Mungkin sosok istri saya buat saya pribadi itu malaikat penyelamat saya gitu. Malaikat tak bersayap. Karena dia yang merubah saya sekarang menjadi seperti ini. Ya apa ya, mungkin jasa dia ke saya tuh, mungkin jasa terbesar ibu, mungkin jasa terbesar kedua ayah, ketiga mungkin dia gitu. Terus selama sekarang mulai belajar agama Islam ya, belajar mulai memperdalam dasar Islam. Iya. Bareng Majelis Tato ya. Bareng Majelis Tato. Oke. Apa sih yang didapat brother selama ikut gabung belajar agama Islam bareng Majelis Tato? Nah, belajar bareng Majelis Tato tuh saya di dalamnya belajar ya pastinya tentang Islam gitu. Iya. Terus kita ngaji juga gitu kan, terus kita nulis Arab juga, terus di dalam tuh ya apa tuh kita belajar bahas hadis ya, kita bahas hadis gitu. Ya pokoknya saya banyak dapat pelajaran di Majelis Tato gitu, benar-benar ya satu pengalaman yang bisa digantiin lah gitu. Jadi Majelis Tato ini adalah wadah di mana teman-teman yang mulai beranjak berhijrah tapi mereka masih belum begitu paham tentang agama, akhirnya dibentuklah Majelis Tato dengan harapan kita bisa bareng-bareng belajar. Dalam satu kali pertemuan yang dibahas adalah dari satu hadis kita bahas kupas tuntas penerjemahannya seperti apa dan tindakan konkretnya untuk pengamalannya seperti apa. Ah, di situ juga kita belajar nulis ayat-ayat Quran mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, dari Al-Fatihah ayat pertama, dan belajar membaca, belajar mengartikan, dipandu oleh guru kita Ustadz Fahmi Rosihan dari Pesantren Manbaul Huda. Jadi yang dulunya kita sama sekali nggak paham tentang agama, akhirnya sekarang mulai paham. Nah, begitu kita mulai paham, kita jadi merasa ada semacam ketakutan atau mungkin rasa apa ya, filterisasi, memfilterisasi apapun yang akan kita perbuat gitu, apa yang akan kita lakukan. Jadi selama ini mungkin kayak Brother Frankie melakukan sebuah dosa, saya melakukan sebuah dosa, kayak yang enteng aja ya, nggak Brother? Enteng aja, kayak yang nggak ada apa ya, nggak ada beban gitu ya, nggak ada beban, have fun aja, seneng aja. Kayak nafas gitu. Ya, jadi kita mah udah melakukan dosa tuh kayak hal yang biasa gitu. Tapi ketika kita mengenal Islam, kita merasa ada CCTV di belakang, selalu diawasin gitu. Mau melakukan sesuatu yang nggak benar tuh kayak Allah tuh selalu mantau gitu. Justru itu yang akan menjadi pembatas kita untuk jangan sampai kita melakukan perbuatan dosa lagi seminim mungkin, biarpun mungkin kita belum sempurna hijrahnya, kita masih ada lah baungnya, pasti ada, karena semuanya itu proses, gak instan, hanya mie instan aja yang instan, tapi untuk perubahan semuanya butuh proses. Oke, brother, thank you pisan. Jadi mudah-mudahan diistiqomahkan, mudah-mudahan apapun yang dicita-citakan bisa terwujud dan bisa menjadi imam yang baik untuk istri, dan bisa jadi anak yang soleh untuk orang tua, dan bisa menjadi bapak yang hebat untuk anaknya. Bentar lagi mau lahiran ya istri? Lahiran, istri saya udah 7 bulan ya. Bentar lagi udah jadi rockin' daddy. Kita doakan Brother Frankie supaya beliau istiqomah, beliau bisa menjadi imam yang hebat untuk keluarganya, bisa mensyiarkan agama Islam nantinya dengan cara beliau, dan bisa menjadi inspirasi buat kita semua bahwasannya yang bertato, yang masa lalunya edan, tetap bisa kembali ke jalan Allah. Jadi mumpung belum terlambat, ayo mari kita semuanya bareng-bareng lah kita hijrah, bareng-bareng kita kembali ke jalan Allah, karena umur kita gak ada yang tahu. Jangan sampai kita meninggal dalam kenistaan, kita meninggal dalam perbuatan dosa. Sebenarnya kalau mau hijrah tuh simple aja, ingat mati udah. Ingat mati dan ingat Allah. Ingat gitu Allah pasti. Gitu. Ya. Kita gak ada umur gak ada yang tahu. Gitu. Ya. Dan kita harus selalu mengingat Allah. Dengan mengingat Allah, insya Allah kita akan terbatasi dari perbuatan-perbuatan yang nggak benar. Kita selalu ada remnya di situ. Jadi ketika mau melakukan hal yang nggak benar, pasti Allahu Akbar. Ada Allah di dekat kita, ada Allah di sekitar kita. Selalu ada yang pantau. Nah, itu dia. Oke. Demikian ngobrolnya sama Brother Frankie. Semoga apa yang Brother Frankie ceritakan bisa jadi motivasi untuk teman-teman semuanya, supaya kita bisa mempertebal iman. Dan satu hal, kalau enggak tahu syariat Islam, jangan bikin puisi, tapi belajar. Kita-kita yang bertato, kita-kita yang penuh dosa aja mau kok belajar syariat Islam. Kenapa yang enggak bertato dan bersih enggak mau belajar syariat Islam, malah bikin puisi? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.